السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya sehingga kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim di masjid ini, melanjutkan tentang pembahasan yang berkaitan tentang najis. Ada sebuah pertanyaan, ketika seorang melakukan sholat, dia tidak tahu bahwa celana dalamnya terkena najis. Tahu setelah selesai sholat. Dari mana adanya aroma? Bahasa Jawanya apa? Pesing. Dipastikan tentunya itu ada najisnya. Karena ada baunya. Walaupun tidak ada bendanya, ya sudah kering. Namun ada baunya. Yang itu menunjukkan ada najisnya. Bagaimana sholatnya? Apakah dia harus mengulangi? Ataukah sah? Atau bagaimana jawabannya? Hal ini dibahas oleh para ulama. Man salla wa alaihi najasatun wa lam ya'lam biha illa ba'da salat hal yu'iduha? Sebuah pertanyaan yang dibahas oleh para ulama. Seorang sholat, ternyata pada pakaiannya atau badannya terdapat najis. Walam ya'lam biha, dan dia tidak tahu adanya najis. Illa ba'da shalah, kecuali setelah selesai sholat. Ternyata ada najis. Tapi sholatnya sudah selesai. Dalam keadaan dia tidak tahu. Kalau ternyata di celananya atau di bajunya atau di tempat dia sholat ada najisnya. Pertanyaannya, hal yu'iduha? Apakah wajib baginya untuk mengulangi sholatnya? Jawabannya, sering cuy kaum muslimin, ada khilaf di antara para ulama. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadil mas'alah ala thalathat aqwal. Para ulama berbeda pendapat. Sampai ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, al-awwal, pendapat yang pertama mengatakan, sholatuhu batilatun, sholatnya batal. Ini pendapat yang pertama. Wa alaihi li'adah, kalau batal berarti wajib mengulang. Kan ini sholatnya sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah bagaimana? Namanya jaja sunnah, Pak. Tidak ada kewajiban mengulang. Kalau dia mau mengulang, ya baik baginya. Tapi kalau itu sholat yang wajib, tadi batal berarti harus mengulangi lagi. Ini pendapat yang pertama. Tetapi ada catatan di sana. Idza alima bin najasati fil waqti. Perhatikan keterangan ini. Dengan catatan, apabila dia tahu di saat itu ada najis. Dia sholat, kemudian dia tahu ada najis di tubuhnya, di pakaiannya, atau di tempat di mana dia sholat. Maka dia batalkan sholatnya. Karena dia tahu. Tahunya itu ketika sedang menunaikan apa? Sholat. Ini pendapat pertama. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Rabi'ah, Imam Malik, dan Imam Hasan Basri. Pendapat yang kedua, sholatuhu batilatun wa alaihi i'adah walau ba'dal waqt. Sholatnya batilah dan wajib mengulang walaupun setelah berlalu waktu. Kalau tadi, kalau pas tahu di tempat itu, batal. Dia harus mengulangi. Adapun yang kedua adalah, walaupun sudah lama dia tidak tahu, kemudian tahu, maka dia tetap batal. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga. Ini yang kita sampaikan lebih rinci. Pendapat yang ketiga, salatuhu sahihatun. Salatnya sah. Wala i'adata alaih. Dan tidak perlu mengulangi. Catatannya ingat, ikhwah muslimin, pertanyaannya berkaitan dengan orang sholat. Dia tidak tahu kalau pada dirinya terdapat najis, kecuali setelah selesai sholat. Ingat pertanyaannya itu. Dia tadi waktu sholat duhur, yakin tidak ada najis, dia sholat. Ketika mau sholat asar, dia ke belakang, kemudian lepas celananya, lepas karena BAB mungkin. Loh, kok ada bau? Wah, bau ini sejak kapan? Sejak kapan bau ini? Apakah ketika tadi waktu duhur dia sudah terkena bau? Sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti. Nah, kalau seandainya sudah selesai sholat, kemudian dia tahu, pendapat yang ketiga mengatakan tetap sah sholatnya. Walaupun dia tahu setelah selesai sholat ada najisnya. Apa dalilnya tentang pendapat ini? Dibawakan. Ini adalah pendapat Umar. Waqa'wa bihi qala Ibn Umar. Ini adalah pendapatnya Ibn Umar. Wa Imam Atha. Wa Ibn Musayyib. Wa Mujahid. Wa Thawr. Wa Abu Thawr. Wa Ishaq. Wa Syabi. Wa Nahi. Wa Al-Awza'i. Wa huwa riwayatun min Ahmad. An Ahmad wa Akhtar bin Mundir wa hujjatuhum. Hujjah mereka. Nama-nama tadi yang saya sebutkan adalah ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini. Hujjah mereka adalah yang pertama, annahu lam ya'lamin najasah. Dia ketika sholat tidak tahu dirinya adanya ada najis padanya. Hukum asalnya berarti apa? Suci. Tidak ada keraguan dirinya suci. Dia enggak tahu kalau ada najis, bersih-bersih saja, dan itu sesuatu yang dia yakini. Kan enggak mungkin ada orang salat, seorang muslim salat ada najis kemudian nekat salat, Pak. Ada kira-kira? Ya enggak, kita husnudzan tidak mungkin. Orang yang muslim yang mengerti tentang najis, begitu dia sudah tahu dirinya terkena najis, enggak akan mungkin salat. Nah, ini orang salat enjoy saja. Layaknya biasa, dia sol karena memang begitu kondisinya. Cuman setelah selesai sholat kok ada najis ya. Nah, ini menjadikan sebab sholatnya tetap sah. Ini seperti tersebut dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Wahai Rabb. La tu'akhidna, jangan kau siksa kami dalam sesuatu yang kami salah atau kami lupa padanya. Ayat ini kaum muslimin sebagai hujjah bahwa ketika seorang tanpa sengaja, dalam hal ini akhtana, sesuatu yang salah, luput tanpa sengaja, tidak tahu sebelumnya kalau itu ada najisnya, ya Allah jangan kau siksa kami gara-gara sesuatu itu. Dan Allah azza wa jal dalam hadis yang sahih mengatakan ketika seorang hamba mengucapkan ayat ini, Allah mengatakan, qad fa'altu, aku telah menunaikan apa yang kalian inginkan. Tidak akan disiksa seorang yang melakukan sesuatu karena salah tanpa ada unsur kesengajaan. Nah, orang ini ketika sholat sengaja tidak, Pak? Tidak sengaja. Maksudnya tidak ada sholat, masa enggak sengaja? Ya sholat ya sengaja, Pak. Ada najisnya itu loh yang sini dibahas. Tentunya tidak ada unsur kesengajaan. Nah, yang kedua, ada hadis yang menjadi dasar pembahasan kita, dan hadis ini sahih. Hadis ini kaum muslimin, saya bacakan lengkapnya. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersama dengan para sahabat-sahabatnya, yakni salat jamaah. Idkhala'a na'alaihi fawada'uhma an yasarihi. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang ketiga, Disebutkanlah para ulama hadis ini berkaitan pada rakaat yang ketiga. Tiba-tiba beliau melepas dua sepatu beliau dan meletakkannya di sebelah kiri kaki beliau. An yasarihi, kaki beliau sebelah kiri, di sampingnya. Falamma ra'a dzalikal qaum alqau ni'alahum. Tatkala para sahabat melihat Rasulullah dalam salat ini, dalam salat. Para sahabat melihat Rasul melepas sepatunya, maka mereka pun beramai-ramai melepas sepatunya dan melemparnya. Dan melemparnya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallama qala ma hamalakum 'ala ilqa'i ni'alikum. Rasulullah bertanya, mengapa kalian membuang sepatu-sepatu kalian? Rasulullah heran, kenapa kalian membuang sepatu-sepatu kalian? Qalu, para sahabat mengatakan, ra'ainaka alqaita na'alayka falqaina. Kami melihat engkau ya Rasul mencopot sepatumu, kami pun mencopot sepatu kami. Masya Allah, sampai yang seperti ini para sahabat dalam meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat, sangat cocok dan sesuai dengan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul memberitahukan mengapa beliau mencopot dua sepatu beliau di tengah-tengah salat. Faqala Rasul mengatakan, inna Jibril alaihi salatu wasallam atani fa akhbarani anna fihima qadaran. Au qala ada. Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sepatuku terdapat kotoran. Ada najis pada dua sepatunya Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qala idza jaa ahadukum lil masjid. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, apabila seorang di antara kalian datang ke masjid dan melihat ada kotoran, hendaknya dia bersihkan. Karena tidak sah seorang yang sholat pada sepatunya terdapat najis. Nah, di sini para ulama kita menjadikan sebagai hujjah. Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengulangi dua rakaat yang pertama, tetapi melepas sepatu itu dan melanjutkan sholatnya sampai akhir. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dalam syarah hadis ini, kalau seandainya dua rakaat pertama itu batal, maka akan diulangi dari awal lagi sholatnya. Bisa dimengerti hadirin? Tetapi Rasul tidak mengulangi. Dan Rasulullah SAW melepaskan sepatunya tatkala diberitahu oleh malaikat Jibril. Setelah tahu, ya dilepas. Karena itu sepatu, Pak. Lah kalau itu celana, beripun makniku, Pak. Dilepas orangnya yang mboten makniku. Auratnya terbuka. Otomatis batal. Ini sepatu. Rasulullah SAW melepaskannya dan menaruhnya. Hadirin yang kami muliakan, ini sebagai hujjah kata Syekh, nanti akan kita bacakan keterangannya. Kalau seandainya orang itu tidak ada yang memberitahukan bahwa di sepatunya ada najis dalam ini Nabi SAW, kalau tidak Jibril memberitahukan, maka kemungkinan besar sampai selesai atau tidak apa? Kemungkinan besar sampai? Sampai selesai sholat. Karena tidak tahu posisinya. Tidak tahu kalau di sepatunya ada najis. Kalau seandainya Rasulullah tidak diberitahukan, bablas sampai akhir. Di sini kaum muslimin, kalau dia tahu setelah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Zikir dia berlalu, kemudian dia ke kamar mandi. Nah, ini celananya kok ada bau pesing. Pesing kapan ini? Kira-kira pesingnya sinten niku, Pak? Nah, ngompol jenengan, mboten kerasa. Mungkin bukan ngompol, tetapi mungkin ketika tadi kencing, gemleser, mboten perhatian. Ngerti gemleser, Pak? Nek bahasa Jawane, bahasa Indonesia napa nggih? Gemleser niku. Ya rasane teng niki, teng weteng niku wonten gemleser. Ki nguyu apa ya? Lah udulah. Ternyata betul niku metu, Pak. Tes, tes. Limang tetes pun mambu dereng niku. Nggih pun mambu. pesing, nau memalai limang tetes, setetes bumbun kuter nge bang, termana-mana, uye wong tuang nge, uye bocah lah, bebun mampu. Hadirin kaum muslimin, nah, ketika itu apa yang dilakukan? Ulangi. Aisyah bin Hasyim mengatakan tidak. Dan ini pendapat yang kuat. Karena kalau Nabi harus mengulangi, pasti beliau akan batalkan dua rakaat yang pertama ketika beliau belum tahu pada sepatu beliau terdapat najis. Bisa dipahami hadirin? Kita bacakan keterangan para ulama tentang hal ini. Hadithun Abu Sa'id. Hadith Abu Sa'id riwayat Imam Abu Dawud disahkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud fi qisah dikhali an Nabi an alaih, dalam kisah Nabi melepaskan dua sepatunya tatkala kapan itu ketika diberitahu oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam ana fihima ada fa inna alaihi salatu wasalam lam yakun ya'lam biwujudil ada wa qad atamma salatahu. Dalam kisah tersebut, Nabi tidak tahu kalau pada dua sepatu beliau ada najis. Kalau tidak diberitahukan, maka akan sampai selesai. Bahkan mungkin sampai kemana-mana, tidak tahu. Nabi bukan seorang yang mengerti tentang alam ghaib. Nabi manusia biasa, beliau tahu tentang alam ghaib karena wahyu dari Allah Azza wa Jal. Tentang sepatu itu alam ghaib atau bukan, Pak? Ya bukan alam ghaib, tapi lahung tidak tahu, ya tetap tidak tahu. Kata beliau, kalau sampai selesai sholatnya, tetap beliau akan selesaikan sholatnya karena tidak tahu. Sampai 4 rakaat selesai, ya tetap diselesaikan. Karena memang posisinya tidak tahu. Walau kanat batilatan, kalau seandainya sholatnya Rasul batal, lasa'nafaha min awwaliha, maka pasti Rasul akan mengulangi sholatnya dari awal. Beliau melepas sepatu dan kemudian bubar-bubar, ganti-ganti, sholatnya batal, ulangi maning. Kalau seandainya seperti itu, akan dibatalkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Sampai sini bisa difahami hadirin. Nah sekarang kejadian Nabi ini berulang kali atau tidak? Tidak. Nabi setelah itu memperhatikan. Siapa yang salat pakai sepatu, hendaknya perhatikan. Perhatikan. Bok sepatunya menginjak najis. Jangan terulang lagi. Maksudnya seperti itu. Kita alhamdulillah salatnya tidak pakai sepatu. Dan kita wudu dan kita bersih. Alhamdulillah. Tidak takut. Tapi kalau seandainya kaki kita nginjak yang najis, juga harus dibersihkan. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan. Kejadian celana dalam ada bau kencingnya atau pipisnya itu pesing, bisa terjadi beberapa kali, tidak, Pak? Bisa terjadi? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau dia sudah pernah mendapatnya yang seperti itu, dia pastikan. Ketika mau sholat, pastikan. Bahwasanya pakaiannya, celana dalamnya itu bersih. Dia pastikan itu. Dan hilangkan keraguan kalau memang itu tidak terjadi. Khawatir itu adalah apa? Adanya was-was dalam jiwanya. Tapi kalau memang itu terjadi, ya dia perhatikan. Oh, ini ada anjingnya, saya tidak merasa. Kan itu segera-segera kalau ada kejadian yang semisal itu didapati, kok anak gemlecer temenang, genu apa gitu. Pastikan, Pak, orang apa-apa rasa tok. Dipastikan betul-betul. Jangan kita berpijak pada sesuatu yang tidak jelas, terasa seler gitu, wah kita kena najis. Belum tentu ternyata ketika dicek enggak ada. Tadi kemungkinan angin lewat. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Pastikan. Ketika engkau memastikan tidak ada, berarti sudah pasti tidak ada. Tetapi kalau engkau mendapati itu ternyata ada dan beberapa kali terjadi, maka hendaknya diperhatikan. Sebagaimana Nabi tadi, hendaknya orang itu melihat sepatunya, kalau-kalau ada najisnya, dia cuci dulu, dia bersihkan dulu, baru kemudian dipakai untuk melakukan ibadah salat. Sampai sini bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita melanjutkan beberapa pembahasan tentang najasah. Telah kita sampaikan pembahasan tentang najis wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa hal yang telah kita bawakan, di antara pembahasannya yang telah lewat adalah tentang yang berkaitan dengan al-ghaid insan, kotoran manusia, wa bauluhu, dan air kencingnya. Sudah kita lewati. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang berkaitan dengan ghaid. Beliau mengatakan, idza wati ahadukum bina'lihil adha, apabila salah seorang di antara kalian ketika memakai sepatu dalam perjalanan, kemudian dia menginjak kotoran, dalam hal ini kotoran manusia, faina turaba lahu tahurun, maka tanah itu bisa sebagai pencucinya. Yakni ketika seorang, gambaran kita mungkin tidak sesuai dengan kondisi kita, tetapi di zaman itu ketika orang keluar rumah, jalannya itu masih jalan tanah. Ketika diterik matahari yang sangat terik, tanah itu sangat panas, sangat membutuhkan sepatu. Beda dengan kita, sangat membutuhkan sepatu. Kalau tidak memakai sepatu, kaki itu bisa melepuh, bisa kena panas yang dahsyat sekali, tidak kuat kita. Waktu saya dulu di sana, kalau mau keluar, pakainya sepatu, karena sangat-sangat panas sekali. Nah, gambaran kita, wekau muslimin, jangan di negeri kita. Negeri kita, Masya Allah, gemari pahlawan jinawi, dingin, sejuk, dan sebagainya. Di sana selalu memakainya. Aktivitas memakai sepatu, keluar rumah, masuk ke pasar, dan sebagainya. Safar, pergi jauh, bahkan ke masjid pun pakai sepatu. Sehingga sepatu itu dipakai kemana-mana, bisa terjadi apa yang disebutkan menginjak kotoran. Namanya kotoran itu banyak jenis, Pak. Namanya orang. Kalau sepatu kita yang untuk jogging, ya mungkin bersih terus, Pak. Gambaran kita jangan di negeri kita. Gambaran kita ini adalah hukum syar'i yang terjadi di waktu itu. Nah, apabila sepatu itu menginjak kotoran, ini menunjukkan bahwa kotoran itu najis yang harus dibersihkan. Yang penting hilang itu najisnya, walaupun dengan tanah. Bisa jadi ketika digosok, pakai debu dan kemudian hilang. Hilang zatnya, hilang baunya, hilang warnanya, hilang. Yang penting hilang. Dan sudah kami sampaikan, hilangnya najis itu tidak harus dengan niatan. Tidak harus dengan apa? Niatan. Bersihnya badan kita atau pakaian kita dari najis tanpa ada niatan, kena air hujan kah atau kenapa, kemudian dipastikan itu sudah hilang baunya, hilang warnanya, maka berarti sudah suci walaupun tanpa ada niatan mensucikannya. Beda dengan kita melakukan perintah. Kalau kita melakukan perintah, maka harus dengan niatan. Kalau kita hendak membersihkan najis, yang penting najisnya hilang, walaupun kita tidak berniat mensucikannya. Selama betul-betul najis itu dipastikan hilangnya, maka sudah bersih dan suci. Anak kencing di halaman, kena hujan deras, kemungkinan hilang tidak, Pak? Kencingnya hilang, kena air yang deras. Loh, tadi saya belum berniat. Ya, tidak apa-apa. Yang penting itu sudah hilang najisnya. Bisa difahami hadirin? Yang kedua, pembahasan tentang air kencing manusia itu najis adalah hadis yang dari kami, yang kemarin kami sampaikan, hadis ketika ada seorang badui bala fil masjid, kencing di salah satu pojok masjid, faqamilai ba'dul qaum, kemudian ada beberapa sahabat yang hendak menghardiknya, maka Rasul mengatakan, da'uh, biarkan dia, la tazramuh, jangan kalian menghardiknya. Oleh Nabi dibiarkan sampai selesai kencingnya itu. Ternyata ada hikmahnya. Itu apa? Kalau seandainya orang ini dihardik ketika di tengah-tengah dia kencing, kemungkinan dia akan lari dan kencingnya entah kemana-mana. Maka ketika selesai dia falama faragha, selesai dari kencingnya, da'a Rasulullah minta diambilkan satu ember air, bidalwin minna fasabahu alaihi, kemudian disiramkan. Di waktu itu Masjid Nabawi adalah pasir lantainya, sehingga ketika disiram dengan air satu ember akan meresap ke dalam tanah, dan diyakini itu hilang. Diyakini itu hilang. Yang menjadi tolak ukur di sini adalah bukan air seembernya, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah hilangnya najis itu. Kalau itu di keramik disiram malah bisa kemana-mana, Pak. Tidak meresap. Maka ambil kain atau tisu atau apa yang untuk meresap dulu, zatnya dipastikan hilang, atau kain pel hilang, terserap, kemudian kita bilas dengan air yang bersih. Satu kali, dua kali dipastikan najisnya hilang. Begitu tentunya yang menjadi tolak ukur hilangnya najis itu, bersihnya. Hilang itu adalah sebagai tanda bersihnya tempat itu dari najis. Ini menunjukkan bahwasanya kencing manusia hukumnya apa? Najis. Sudah kita lewati pembahasan amatu adzabil qabri minal bul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini oleh Imam Dzahabi dalam Kitab Al-Kaba'ir. Keumuman azab kubur karena permasalahan yang berkaitan dengan kencing. Ada dua riwayat menyebutkan kana la yastanzihu min bawli. Mar Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubrain, Nabi waktu itu dengan para sahabat sedang melintas mendapati dua kuburan. Maka Rasul mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua orang yang dikuburkan di dua kuburan ini keduanya sedang disiksa. Keduanya sedang disiksa. Kemudian Rasul mengatakan amma hadza kana yamshi bin namimah. Kuburan ini dulu tidak diberitahu oleh Nabi siapa, dan tidak ada yang tahu. Nabi mengatakan sebagai ibrah, dulu semasa di dunia dia tukang adu domba. Adu domba itu maksudnya adu manusia, Pak. Bukan adu domba adu wedus, bukan, Pak. Adu domba namimah. Wasani adapun orang ini di kuburan yang kedua, kana la yastanju min bawli. Dia tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Yakni membiarkan terpercik ke badannya, ke celananya, atau dia tidak cebok, tidak peduli adanya tetesan najis pada ujung kemaluannya. La yastanju, dia tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Dan air kencingnya seperti inilah yang menyebabkan keumuman azab kubur. Dua orang ini muslim, bukan kafir. Kalau seandainya orang ini kafir atau musyrik, Nabi tidak perlu mengatakan orang ini disiksa karena namimah, yang satu disiksa karena permasalahan dia tidak bersuci dari kencingnya. Tidak, karena dia musyrik, maka dikatakan dia disiksa gara-gara kesyirikannya. Karena semua dosa itu kedudukannya di bawah syirik, di bawah kekufuran. Kalau orang itu syirik atau kufur, maka penyebab utama disiksa, faktor terbesar itu, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Sehingga tidak perlu disebut ini karena namimah, yang ini karena tidak membersihkan diri dari najis, dari kencing, tidak disebut seperti itu. Disebut oleh Nabi, dua sebab mengapa dua orang itu disiksa, yang satu namimah, dan yang satu adalah karena kencing. Karena dua orang ini muslim. Mari kita berhati-hati ya kaum muslimin. Kalau tidak berhati-hati, walaupun kita muslim, tetap berbahaya menghadapi azab kubur. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian Rasul meminta didatangkan, diambilkan pelepah kurma, dan membelahnya menjadi dua, dalam keadaan pelepah kurma itu masih hijau, masih basah, kemudian ditancapkan pada dua kuburan itu. Rasul mengatakan la'allahu yukhaffifu anhumal azab ma lam yabasa. Asallahu, semoga Allah meringankan siksa kedua orang ini selama masih basah. Ini khusus bagi Nabi. Kalau ada orang yang ikut-ikutan, bagaimana? Boleh enggak? Orang sekarang ini cerdas lho Pak. Sindi tandur wit Kamboja. Ya teles terus. Orang mati-mati. Jawabannya adalah itu bid'ah. Haram kita melakukannya. Kenapa? Karena itu kekhususan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini isyanya kasih teman ya. Isyanya lebih awal sekarang. Maju. Maju atau mundur Bapak? Maju. Ya. Ya sudah. Saya pikir jam 7 kurang 10. Ini 7 kurang berapa? 10. Lah itu? Ini yang salah apa ini benar? Ini yang benar. Saya selama ini sesat berarti Pak. Tersesatkan jam itu. Hadirin kaum muslimin. Ini pelajaran yang bisa kami sampaikan. Pada pembahasan yang akan datang adalah tentang hadis yang berkaitan dengan madhi dan wadi. Darah haid, darah istihadah, daging babi, daging anjing, bangkai, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, potongan tubuh hewan, hewannya masih hidup, tapi terpotong dagingnya. Daging itu bangkai, adalah daging itu najis, karena hidup masih apa? Dalam keadaan tubuh hewan itu masih hidup. Dan yang lainnya insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami maaf. Tidak bisa membuka pintu, apa? Tidak bisa membuka kesempatan bertanya karena memang waktunya yang limit, yang sedikit. Lebih dan kurangnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.